Hi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Dhammur Riya wa Ahli karya Syekh Abu Al-Abbas Yasin bin Ali Al-Adani rahimahullahu taala. Kita masuk pada al-faslu tsalits. Fasal yang ketiga. Kata beliau menyebutkan di dalam fasal yang ketiga, ar-riya'u min haitsu tasyriki wa adamihi naw'an. Ar-riya' ditinjau dari sisi bercampur dan tidaknya, itu ada dua macam. Ya. Nah. Jadi riya ditinjau dari sisi bercampurnya dan tidaknya. Itu ada dua. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, riya'ul ikhlas. Ya, riya'ul ikhlas. Riya yang murni. Jadi murni riya. Wa huwa an ya'mala al-'amala la yuridu bihi wajhallahi ta'ala albattah balin nas. Yaitu seorang mengamalkan suatu amalan yang mana dia tidak menginginkan dengan amalan tersebut wajah Allah, tidak menginginkan keridhaan Allah, tidak menginginkan pahala dari Allah. Ya. Sama sekali. Balin nas, bahkan yang dia inginkan itu semata-mata manusia. Ya. Murni riya. Nah, yang mana kata para ulama yang seperti ini tidak terjadi kepada kaum mukminin. Ya. Seorang mukmin itu mereka beramal itu tidak ada yang riaknya itu murni, tidak ada. Ya. Atau semua amalannya riya itu tidak ada. Yang ada kalau kaum mukminin amalannya tercampur dengan riya. Adapun yang seperti ini amalan kaum munafik. Orang-orang munafik. Ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu daya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang membalas tipu daya mereka. Apabila mereka berdiri menegakkan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, yang mereka ya ingin dilihat oleh manusia berbuat riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi ini amalannya orang munafik, murni riya. Ya. An-nau' tsani yang kedua, riya usyrik. Riya asyrik, yaitu riya campuran. Ya. Riya yang bercampur. Yaitu apa? Wa huwa an ya'mala al-'amala al-'ibadah, wa huwa an ya'mala al-'amala al-'ibadah wa yaqsudu biha wajha Allah ta'ala wa an yu'azzimahu an-nas. Yaitu seorang mengamalkan suatu amalan ibadah, ya, dia beribadah, wa yaqsudu bihi wajha Allah ta'ala, yang dia memaksudkan dengan amalannya adalah wajah Allah ta'ala. Ya. Menginginkan keridhaan Allah. Dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan salat misalnya karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, puasa dan amalan ketaatan yang lainnya. Akan tetapi wa an yu'azzimahun nas. Dia juga menginginkan apa? Supaya dimuliakan oleh manusia. Diagungkan oleh manusia. Jadi bercampur amalannya. Nah, antara menginginkan wajah Allah dengan menginginkan perhatian dari manusia. Nah ini, yang ini nanti ada, akan ada pembahasannya tentang hukum amalan seorang yang seperti ini keadaannya, yang amalannya tercampur dengan riya. Nah, qala al-Qarrafi fi Dzakhirah, berkata al-Qarrafi di dalam Adz-Dzakhirah, wa huwa akhaffuhuma, dan yang kedua ini merupakan riya yang paling akhaf, yang paling ringan, ya, apabila dibandingkan yang pertama, riya yang murni, ini lebih ringan. Wa huwa muharramun bil ijma', dan ini haram berdasarkan ijma', ya. Nah, apapun bentuknya, maka riya itu perkara yang haram. Bahkan perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal aswar. Sesungguhnya perkara yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu syirik kecil? Faqala ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Maka riya ini adalah syirik. Ya, syirkul asghar, syirik yang kecil. Nah. Taib. Kemudian al-faslu ar-rabi'. Kita lanjut pada fasal yang keempat. Ar-riya'u min haitsul hamli ala fi'lil ibadati naw'an. Riya' ditinjau dari sisi pendorong untuk melakukan suatu amalan ibadah, itu ada dua macam. Jadi sekarang pembahasannya riya dari sisi yang mendorong seseorang untuk mengamalkan ibadah. Nah, ada dua. An-naw'ul awwal, yang pertama adalah ar-riya al-jali, riya yang jelas, ya, riya yang tampak. Wa huwa ma yahmilu 'alal 'amal wa yab'atsu 'alaihi walau lahu lamma fa'al, yaitu adalah riya yang merupakan pendorong untuk melakukan suatu amalan dan yang membangkitkan untuk melakukan suatu amalan. Walau lahu lamma fa'al, yang mana kalau bukan karena perkara tersebut, bukan karena perkara yang dia menginginkan riya dengannya, dia tidak akan beramal. Ya. Nah. Ini. Jadi seorang murni dia beramal memang karena ingin dilihat misalnya. Kalau tidak ada yang melihat, dia enggak berbuat, dia tidak beramal. Nah. Tidak ada manusia misalnya yang melihatnya. Ya, dia tidak beramal. Sementara kalau dilihat, ya ini banyak orang misalnya, dia beramal. Ya ini riya ul jali, riya yang jelas. An-nau sani, yang kedua adalah riya al khafi, riya yang samar, riya yang tersembunyi, khafi. Yaitu apa? Wa huwa ma la yahmilu alaih, lakinnahu yukhaffifu masyakkatahu. Yaitu sesuatu yang bukan merupakan pendorong dia untuk beramal. Ya, jadi bukan semata-mata riaknya itu yang mendorong dia untuk beramal. Lakinnahu yukhaffifu masyakkotah. Akan tetapi dia meringankan sesuatu yang berat dari ibadah tersebut. Nah, beliau contohkan di sini. Kaman ya'tadu at-tahajjudi kulla laylah. Kaman ya'tadu at-tahajjuda kulla laylah. Seperti seorang yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Jadi memang dia terbiasa, ya. Nah, dia terbiasa rutin mengamalkan sholat tahajud setiap malam. Wa yasqulu alaih, dan dia merasa berat untuk mengamalkannya. Ya, dia berat untuk mengamalkan sholat tahajud. Walaupun dia tetap melakukan sholat malam, tapi ada perasaan berat untuk melakukan amalan tersebut. Lakinnahu idza nazala bihi dhaifun aw ittala'a alaihi ahadun nashitalahu wa khuffifa 'alaihi. Akan tetapi apabila ada tamu yang berkunjung ke rumahnya misalnya, atau ada seseorang yang melihat amalannya, maka dia pun semangat dan menjadi ringan mengerjakannya. Ya, jadi dia kalau tidak ada yang melihat berat, ya, tidak semangat, walaupun dia tetap mengerjakannya. Ini ya. Tapi kalau ada yang melihat, wah semangat, ringan, ya. Nah, lakinnahu idza wa ma'adzalika huwa innama ya'malu lillah, dan bersamaan dengan itu dia beramal untuk Allah. Jadi tetap niat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Walaula raja'a tsawab lamma shala. Kalau bukan karena mengharapkan pahala, dia tidak salat. Ini beda kan? Ada seorang ketika dia sendiri misalnya di rumahnya, tidak ada yang melihatnya, perasaannya kalau melakukan sholat malam itu berat, ya, nggak semangat walaupun dia tetap menjalankannya. Tapi ketika dia dilihat oleh yang lainnya, atau ketika dia berkunjung ke rumah orang lain, ya, nginap misalnya dia di rumah orang lain, semangat dia sholat, tanpa dibangunkan juga dia sholat misalnya. Hai ini, baik, khofi, sangat tersembunyi. Ya. Wa ammaratu dzalik, dan tanda yang demikian, annahu yatahajjat wa in lam yattali alaihi ahadun. Tandanya adalah dia tetap bertahajud, tetap menjalankan sholat tahajud, ya. Memang sudah menjadi rutinitas dia. Memang dia hendak membiasakan dirinya untuk sholat tahajud. Ya, bukan karena riya. Wa in lam yattali alaihi ahad, walaupun tidak ada melihat amalannya. Nah, ini. Wa akhfa min hadza ma la yahmilu ala tashil wa takhfif. Dan yang lebih samar lagi dari perkara ini, ya, adalah seorang yang tidak terbawa, ya, sesuatu yang mudah ataupun sesuatu yang ringan. Artinya apa? Dia tetap berat melaksanakannya. Ya, melaksanakan amalan tersebut dia berat. Nah, wa ma dzalika indahu riyaun kaminun fi qalbi. Dan bersamaan dengan itu di sisinya ada riya yang kamin, yang tersembunyi. Ya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Kakumunin nari fil hajar la yumkinul ittila'u alaih illa bil alamat. Seperti tersembunyinya api di dalam batu, ya, yang tidak mungkin untuk seorang, ya, melihatnya kecuali dengan tanda. Nah, ini ya, jadi riya tersebut tersembunyi di hatinya. Dia beramal seperti biasa ketika sendiri beramal, ya, seperti biasa ketika bersama orang lain juga dia beramal seperti biasa, sama saja keadaannya, ya. Nah, wa ajla alamatuhu atau wa ajla alamatihi annahu yasurruhu ittila'un nasi ala ta'atihi wa ibadatihi. Dan alamat yang paling jelas dari perkara ini adalah seseorang itu merasa senang apabila ada manusia yang melihat ketaatannya dan ibadahnya. Jadi kalau misalnya ibadahnya ada yang melihat, ada yang mengetahuinya, dia senang. Tidak ada pengingkaran di dalam hatinya. Farubba abdin mukhlisun fi amali yakrahu riya'a wa yadhummu. Dan terkadang seorang hamba ikhlas di dalam amalannya, dia beramal ikhlas. Yakrahu riya wa yadhummuhu, dan dia membenci riya dan mencelanya. Jadi dia benci, membenci riya dan dia mencela riya tersebut. fala yakunu indahu minhu syai' yahmilu 'alal 'amal ibtida'an wala dawaman. Sehingga apa? Tidak ada di sisinya sedikit pun dari riya tersebut yang mendorong dia untuk beramal ya pertama kalinya. Demikian pula terus-menerus. Jadi yang mendorong dia untuk melakukan amalan bukan riya. Demikian pula riya tersebut bukan menjadi sesuatu yang terus-menerus ada pada dirinya. Walakinnahu idza ittala'an nasu 'alaih sarrahu dzalik. Akan tetapi ya apabila ada manusia yang menyaksikannya, yang melihat amalannya, dia pun merasa senang dengan perkara tersebut. Ya. Wartahalahu, dan dia merasa tenang, ya, merasa nyaman ketika ada orang yang mengetahui dia melakukan suatu amalan, tenang hatinya. Warawahadzalika an qalbihi shiddatal ibadati alaih, dan dia merasa semangat, ya, di dalam hatinya, dengan ibadah yang ada padanya. Wahada surur yadullu ala riya'in khafi. Maka kesenangan seperti ini menunjukkan riya yang tersembunyi. Ya. Idh laulattifatul qalbi linnasi lamma zahara sururuhu indat tila'ihim. Yang mana kalaulah bukan karena berpalingnya hatinya kepada manusia, tentunya dia tidak akan senang ya dengan manusia mengetahui amalannya, dia tidak akan senang. Tapi ketika ada ya manusia mengetahui amalan dia yang tadinya mungkin dia sembunyikan, ya tiba-tiba misalnya bocor, ya, nah diketahui amalannya, dia pun senang. Nah, mungkin dia sholat di kamar sendiri, ya kan? Tiba-tiba dia membuka pintunya, nah, wah dilihat, ah dia melihat, dia senang dia. Ya, ini. Maka kata beliau di sini itu menunjukkan ada riya yang tersembunyi di dalam hatinya. Ya, begitu samarnya. Fattila'uhum ma'a adami karahiyati. Fattila'uhum ma'a adami karahiyatihi lahu harraka ma kana sakinan. Maka pengetahuan manusia atas amalannya bersamaan dengan tidak adanya ketidaksukaannya di dalam hatinya, itu akan menggerakkan apa yang tadinya diam. Ya. Yani di dalam hatinya ada riya tapi tersembunyi. Ya. Yang ketika ada sesuatu yang bisa membangkitkan riyanya tersebut, maka riyanya muncul. Seperti itu. Ini ya. Jadi bukan tujuan dia beramal, ya, awalnya itu bukan riya. Tapi ketika diketahui oleh yang lainnya, maka riyanya pun itu muncul. Nah, ini yang disebut riya al-khafi, yang tersembunyi. Ya. Nah. Wa sara ghadaan li'iraqil khafi minar riya. Dan sehingga pengetahuan manusia tersebut yang mengetahui amalannya itu menjadi apa? Menjadi apa? Istilahnya suntikan ya kepada urat yang tersembunyi tersebut ya yang membangkitkan riaknya. Nah. Wa hina idzin yahmilu ala takul takallufi bisababi ittila'i alaih. Dan ketika itu dia pun berusaha untuk apa? Untuk membebani dirinya di dalam melakukan ibadah tersebut disebabkan karena pengetahuan manusia atas ibadahnya. Nah, walau bita'rid an-nahwi, walaupun dengan ya apa penunjukan atau yang semisalnya. Nah, seperti apa? Ka'idharin nuhul, seperti menampakkan an-nuhul yaitu kurus, menguruskan badannya sengaja, ya supaya dianggap ini banyak puasa misalnya. Nah, wakaf disaut atau merendahkan suaranya, ya kalau ngomong ya, direndahkan suaranya. Bukan karena ini ya, bukan karena tabiat bicaranya seperti itu, tapi dibuat-buat. Nggih. Ya, nah. Ya pokoknya seperti itu. Wa yubsi syafatain, dan mengeringkan bibirnya. Supaya apa? Supaya dianggap banyak melakukan puasa. Ya, lagi puasa, ya, dikering-keringkan bibirnya. Nah, padahal kalau kita lihat para ulama ussalaf, para sanapun saleh, ya, mereka ketika berpuasa itu malah bibirnya dikasih minyak supaya kelihatan basah, supaya nggak kelihatan puasa. Ini, jadi nggak mau mereka kalau terlihat sedang berpuasa itu tidak mau, tidak senang mereka, sehingga ya bibirnya dikasih minyak supaya dilihat tidak berpuasa, padahal berpuasa, ya kan? Seperti itu. Nah, demikian pula di antara mereka ada yang ketika tiba waktu subuh, mereka ada yang mengangkat suaranya, ya, supaya apa? Supaya manusia menyangka dia baru bangun ketika itu, padahal dia bangunnya sudah di tengah malam, sudah melaksanakan sholat, tapi seolah-olah menampakkan dia baru bangun pada waktu itu. Nah, ini para ulama, bagaimana mereka menyembunyikan, berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Wa ghalabatin nu'as addali 'ala tuli tahajjud, dan menampakkan rasa ngantuknya supaya menunjukkan apa? Tahajjudnya yang panjang. Jadi ketika siangnya dia sengaja ngantuk gitu ya. Nah, apalagi kebetulan ada yang bertanya. Nah, ini. Kenapa kau ngantuk? Tadi malam sholat malam, ya. Nah, sekian rakaat misalnya. Bergadang saya tadi malam, berat. Nah, ini ya. Maka yang seperti ini berhati-hati. Suatu perkara yang sangat tersembunyi. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu hadha syirik. Ya, ittaqu hadha syirka. Takutlah kalian terhadap syirik ini. Ya. Nah. Fa innahu, karena syirik tersebut kadabi bin naml, seperti langkah semut. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nattaqihi?" Ya, bagaimana kami bisa menjaga diri dari riya tersebut? Fa innahu kadabi bin naml, padahal riya tersebut seperti langkah semut, sangat samar. Ya. Maka beliau pun mengajarkan doa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nah, ini doa ya. Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari kesyirikan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu terhadap sesuatu yang kami ketahui, wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan kami memohon ampun kepadamu terhadap sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Nah, atau bisa dengan dhamir mufrad, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya dari menyekutukanmu terhadap sesuatu yang kami ketahui, dan kami berlindung kepadamu dari sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Nah, ya. Maka ini doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa terhindar atau terlindungi dari kesyirikan. Nah, yang jelas seorang hamba dituntut ya, mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya, melawan dengan daya upaya yang bisa dia lakukan untuk menghilangkan riya di dalam hatinya. Karena ini apa? Ini adalah penyakit hati. Riya penyakit hati yang tidak tampak, ya kan? Nah, tidak bisa kita datang ya ke dokter misalnya, tolong sembuhkan riya di hati saya, nggak bisa. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan riya. Tidak bisa kita datang ke psikolog, ya, datang ke ahli psikologis misalnya, menyembuhkan penyakit riya, belum ada ya kan. Nah, ya sembuhnya dengan apa ya? Dengan ilmu. Nah, dengan kita belajar, ilmu itu akan membimbing kita supaya kita ikhlas. Sebagaimana para ulama, ya, yang mereka sebagian mengatakan apa? Kami dahulu menuntut ilmu itu awalnya karena manusia, nggak ikhlas ya kan? Tapi ilmu tersebut tidak menginginkan kecuali kami menuntut ilmu untuk Allah. Jadi ilmu tersebut akan membimbing. Nah ini jadi manusia jangan seorang hamba jangan sampai di hatinya terus dihinggapi was-was. Ketika mau beramal, wah takut riya. Nah ini melakukan ini, wah nanti riya. Nah, jangan. Ini was-was. Penyakit lagi. Ya, was-was tersebut ya penyakit berikutnya. Nah, jadi kita beramal ya sudah beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Ya, kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah dan kita berusaha untuk menghindari adanya kotoran-kotoran yang bisa mengotori amalan tersebut seperti riya. Taib. Kemudian al-fasl khamis. Fasal yang kelima. Al-farqu bainar riya'i wa sum'ah. Perbedaan antara riya dan sum'ah. Nah. Maka di sini akan dijelaskan tentang perbedaan antara istilah riya dan sum'ah. Qala Muhammad bin Futuh Al-Humaidi fi tafsiri gharib ma fi sahihain, berkata Muhammad bin Futuh Al-Humaidi di dalam tafsir gharib yang ada di dalam sahihain pada halaman 66, yuqal sam'atu bi syai' idza asya'tuhu fasya'a fil asma'. Dikatakan apa? Sam'atu, di kalimat sam'atu bi syai', aku memperdengarkan sesuatu, yaitu apa? Idza asya'tuhu, apabila aku menampakkannya. Fasya'a fil asma', sehingga tersebar di pendengaran manusia. Nah ini. Wa sam'atu birrajuli tasmi'an, aku memperdengarkan kepada seorang dengan pendengaran. Maknanya apa? Idza asyhartuhu, apabila aku memasyhurkannya, memperkenalkannya. Wa afsyaitul qabiha alaih, dan aku menyebarkan kejelekan padanya. Nah ini. Wa hadza min haitsul lughah, dan ini dari sisi lughah. Wa amma fi haitsu al-istilah faqad qala al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullah, adapun dari sisi istilah definisi as-sum'ah, dari sisi istilah sebagaimana disebutkan oleh Al-Izz bin Abdissalam, kata beliau at-tasmi', ya tasmi' ini dari asal kata sum'ah ya, sam'a yusammi'u tasmi'an, ya tasmi', memperdengarkan. Yaitu apa yang dimaksud dengan tasmi', an yadhkura ma'amilahu khalisan lillah, yaitu seorang memperdengarkan amalannya yang dia lakukan ikhlas karena Allah. Liyahsula aghradur riya, supaya tercapai tujuan riya. Nah, jadi dia memperdengarkan suatu amalan yang dia amalkan karena Allah, kemudian dia perdengarkan supaya apa? Tercapai tujuan riya, supaya manusia tahu gitu amalan tersebut. Wa in samma sadiqan liyuktada bihi ma'a ahliyatihi lidzalika falahu ajran. Apabila yang dia perdengarkan itu suatu yang benar ya, dalam rangka untuk dia diikuti dengannya, ma'a ahliyatihi, bersamaan dengan memang dia memiliki keahlian ya terhadap perkara tersebut, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa in sama'a kadziban fa 'alaihi wizran. Dan apabila dia memperdengarkan sesuatu yang dusta, ya, maka dia mendapatkan dosa. Ini. Baik. Wa qad dzakara ulama, dan para ulama telah menyebutkan, ya, farqain bainar riya'i wa sum'ah. Dua perbedaan antara riya wa sum'ah. Naam. Al-farqul awal, perbedaan yang pertama, ya. Berapa perbedaan antara riya dan sum'ah? Yang pertama, ar-riya mushtaqqun minar ru'yah. Wa sum'atu minas sama'. Adapun riya ini diambil dari kata ru'yah. Ya, penglihatan. Wa sum'ah minas sama'. Adapun sum'ah ini diambil dari sama', pendengaran. Hadza yadhharu ta'rifuhuma kama taqaddam. Maka ini definisi yang jelas sebagaimana yang telah kita lewati, ya, pada penjelasan tentang riya. Nah. Qala al-Hafidhu fil Fathul Bari, dan berkata al-Hafidh di dalam Fathul Bari, as-sum'ah bi dhammil muhmalah wa sukunil mim. Sum'ah dengan mendhammah sin dan mensukun mim itu diambil dari kata sami'a. Wal muradu biha nahwa ma fir riya, dan yang dimaksud dengannya adalah seperti yang dimaukan di dalam riya. Tujuannya sama, ya, supaya manusia tahu. Lakinnaha tata'allaqu bihasati sam' war riya'u bihasatil basar. Akan tetapi, ya, as-sum'ah itu terkait dengan indra penglihatan, pendengaran, adapun riya itu terkait dengan indra penglihatan. Nah, akul, kata Syekh Yasin di sini, fa'ala hadza fas-sum'atu takunu fil aqwal war riya yakunu fil af'al. Dengan ini maka diketahui bahwasanya sum'ah itu adalah dengan ucapan, sementara riya itu dengan perbuatan. Ini perbedaan yang pertama, ya. Al-farqu tsani, perbedaan yang kedua, an-riya'a yuqarinul amal wa amma sum'ah fatakunu ba'dal amal. Bahwasanya riya itu beriringan dengan amal, adapun sum'ah itu setelah amal. Jadi seorang riya itu ketika dia beramal, ya, ketika sedang melakukan amalan itu diiringi riya. Adapun sum'ah itu setelah amal, setelah dia melakukan amal baru muncul sum'ah. Nah, qala al-Qarrawi fi Dzakhirah, berkata al-Qarrawi di dalam Dzakhirah, at-tasmi'u haramun. At-tasmi' ini perkara yang haram, sum'ah haram, ya. Wa huwa ghairu riya, dan itu selain riya, yang bukan riya. Li'annahu in 'amilal 'amala khalisan thumma yukhbiru bihi an-nasa li ghardi riya min at-ta'dhimi wa ghairihi fa huwa ba'dal 'amal warriya'u muqarin. Karena apa? Apabila seorang melakukan suatu amalan ikhlas, kemudian dia mengkhabarkan amalan tersebut kepada manusia dengan tujuan riya supaya diagungkan atau selainnya, fahuwa ba'dal amal, maka ini setelah amal, ini sum'ah, ya. Warriya'u muqarin, adapun riya itu beriringan dengan amal. Nah, tapi kita lanjutkan. Kata Syekh Yasin, qultu, aku katakan, wa yadullu ala tafriti bainahuma al-hadith alladhi rawahu al-Bukhari. Dan yang menunjukkan perbedaan antara keduanya, antara riya dan sum'ah, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah, nomor hadis 6499. Beliau sebutkan di sini dengan sanadnya sampai kepada Jundub. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi SAW, man sama'a sama'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang berbuat sum'ah, ya, sama'allahu bihi, maka Allah akan memperdengarkannya. Barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkannya. Wa man yura'i yura'illahu bihi, dan barang siapa yang memperlihatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah. Al-Baghawi mengatakan di dalam syarh sunnah, qauluhu, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama'a sama Allahu bih. Yang dimaksud dengan man sama'a sama Allahu bih, yuridu man amila amalan ala ghairi ikhlas, wa innama yuridu an yarahun nas wa yasma'u. Yaitu seorang yang melakukan suatu amalan tanpa ikhlas. Man sama'a sama Allahu bih. Yaitu seorang yang beramal tidak ikhlas. Ya, hanya saja dia menginginkan supaya manusia melihat amalannya dan mendengar amalannya. Qauluhu, ucapan Rasulullah SAW, sama Allahu bih, Allah akan memperdengarkannya. Maksudnya, yurid yujazihi ala dzalika, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala membalas, akan membalas amalannya dengan yang seperti itu. Yang mana dia menginginkan untuk menampakkan amalannya, ya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditampakkan ke tengah-tengah manusia. Bi an yushirahu wa yafdahahu, dengan ya memperlihatkan amalannya dan menampakkan amalannya. Fayabdu alaihi ma kana yusirruhu min dzalik. Sehingga ya akan tampak atasnya apa yang dahulu dia sembunyikan dari perkara tersebut, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadapan manusia. Kalau dia itu berbuat riya, kalau dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan aibnya. Nah, ini ya. Akan menampakkan aib-aib yang dia sembunyikan. Ini. Baik. Maka ini balasan bagi seorang yang berbuat sum'ah dan berbuat riya. Nah. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ini. Ya, karena sangat membinasakan. Ya, membinasakan seseorang, akan menghancurkan amalan-amalan seorang. Ya. Jika seorang berusaha untuk ikhlas ya di dalam melakukan amalannya, berusaha untuk menepis perasaan riya di dalam hatinya, walaupun mungkin amalannya diketahui oleh orang lain, ya, tapi kita berusaha. Nah, salah satu caranya adalah dengan membaca doa yang kita bacakan tadi. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati-hati kita di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati hamba. Sehingga kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Besar mana dosa riya ataukah riba? Dan besar mana dosanya riya atau sum'ah? Nah, yang jelas riya dosa besar, riba juga dosa besar. Ya. Dua-duanya dosa besar. Nah, hanya saja kalau yang ditanya adalah lebih besar mana antara riya dan riba, ya tentunya lebih besar riya dosanya. Karena ini masuk ke dalam syirkul asghar, syirik kecil. Ya. Paham. Adapun riya dengan sum'ah ya sama. Riya dan sum'ah ini sama. Dari sisi tujuannya itu sama, supaya orang mengetahui amalannya. Cuman berbeda dari sisi istilah saja. Ya, kalau riya itu terkait dengan penglihatan, kalau sum'ah dengan pendengaran, tapi sama tujuannya. Dan tentunya pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak begitu berfaedah ya. Apa besar mana dosa ini dengan dosa ini misalnya ya. Ya semuanya dosa, harus kita hindari yang namanya dosa. Ya. Nah. Enggak perlu dihitung-hitung dosanya. Anda bekerja di perusahaan sebagai satpam dan bersama orang kafir. Dan si kafir ini memelihara anjing di pos penjagaan. Si kafir ini sering memegang anjing dan sering memegang mulut binatang najis tersebut. Dan si kafir ini memegang barang atau alat di pos. Melihat keadaan seperti ini, ana terkena was-was, yaitu merasa jijik memegang barang atau alat tersebut karena melihat si kafir habis memegang najis. Sikap apa yang harus ana lakukan? Nah, berhubungan dengan si kafir. Taib. Yang pertama terkait dengan anjing, ini terdapat khilaf ya di kalangan para ulama tentang najisnya anjing. Nah, sebagian para ulama berpendapat anjing itu najis seluruhnya. Ya. Nah, sebagian lagi berpendapat yang najis itu adalah khusus air liurnya. Nah, ya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa air liur anjing itu tidak najis. Ya, adapun perintah untuk mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali ya, yang salah satunya dicampur dengan tanah, ini hanya ta'abbud, ini khusus untuk bejana. Adapun selain bejana itu tidak diperintahkan untuk kita mencucinya sebanyak 7 kali. Misalnya anjing menjilat tangan misalnya. Ya. Ya sudah, cukup dicuci sekali saja, tidak perlu dicuci 7 kali. Nah, sehingga ya kalau dari sisi ini tidak perlu sampai timbul was-was ya di dalam hati kita. Bahkan diriwayatkan ya, dan itu di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya anjing di zaman Rasulullah itu keluar masuk masjid lalu lalang di masjid. Ya. Nah, sehingga kalau dari sisi ini ya tidak, jangan sampai menimbulkan was-was ya di dalam hati seseorang. Nah, kalau dia jijik ya wajar kalau jijik dengan anjing, tapi jangan sampai ada was-was di dalam hatinya. Ya, mau memegang ini takut, megang ini takut, megang ini takut. Jangan. Nah, ini terkait dengan anjing. Adapun berhubungan dengan si kafir tersebut ya bermuamalah seperti biasa saja, seperlunya. Bermuamalah seperlunya. Ya. Nah, kalau bisa menghindar lebih baik. Kalau bisa mencari pekerjaan selain di tempat tersebut tentunya lebih baik. Tapi sepertinya perkara ini seperti ini biasa ya. Ya tempat-tempat kerja ada yang melihara anjing itu biasa. Jangan kan di tempat seperti itu, di Yaman saja banyak anjing. Ya, di Yaman itu banyak anjing, bahkan masuk masjid. Ya. Nah, biasa kita melihat anjing di masjid, masuk masjid. Jadi jangan sampai menimbulkan was-was ya. Nah. Bagaimana cara untuk menghilangkan riya yang samar dan yang jelas? Ya, untuk menghilangkan riya, kalau yang jelas, riya yang jelas adalah dengan beriman kepada Allah tentunya. Tentunya seorang yang beriman itu kata para ulama tidak akan dia timbul riya yang murni, ya. Yang ada amalannya tercampur dengan riya. Adapun riya yang samar, ya salah satunya kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita sebutkan tadi. Kemudian apa? Kita menjalankan ibadah kita apa? Karena menjalankan perintah Allah. Karena amalan ini diperintahkan, amalan ini dicintai oleh Allah, maka kita kerjakan. Ya, dan kita bertekad di dalam hati kita, kalaupun ada yang mengetahui amalan kita, jangan sampai timbul rasa senang ya di dalam hati kita. Kemudian seorang biasa melakukan suatu amalan bukan pada keadaan khusus atau keadaan tertentu saja ya. Ketika di pondok rajin misalnya sholat malamnya, ketika di rumah malas, nah ini dibiasakan dia sholat. Nah, dan semua itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh latihan ya, tidak mudah memang. Yang namanya penyakit atau amradul qulub, ini kan termasuk amradul qulub, penyakit hati, riya, butuh pembiasaan ya, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba ya dia bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya, dia beramal misalnya muncul riya, kemudian dia berusaha menepisnya, muncul lagi apa, muncul kembali riya tersebut, dan dia terus berusaha untuk menepisnya, maka dia seperti berjihad melawan hawa nafsunya, dan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, orang-orang yang jahadu fina, yang bersungguh-sungguh menuju kami, ya, lanahdiyannahum subulana. Maka akan kami berikan petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami. Nah, ini. Jadi seorang bermujahadah walaupun tidak mudah ya menghilangkan riya tersebut. Ya, jangankan kita para ulama seperti yang telah kita baca ucapan-ucapan mereka rahimahumullah ya. Sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Ya. Nah, ini para ulama ya, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa penyakit permanen? Tidak permanen. Bisa sembuh dengan doa. Ini penyakit apa? Ya. Ya, bisa. Kalau seorang berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon dengan sebenar-benar permohonan, insyaallah penyakitnya akan sembuh. Ya. Akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang mentahdir, menasihati di depan umum dan membuat orang melihat kesannya semua dia membuat ana malu? Ini pertanyaannya agak tendensius ya, agak mengarah kesini-kesini dikit. Nah, al-muhim, mempermalukan orang di depan umum ini tidak sepantasnya. Ya, tapi kalau ini yang bertanya santri misalnya, karena dia disuruh berdiri, ya masbuk. Nah, ini kalau santri yang bertanya, ya maka ini beda babnya beda. Ini takdib, ya babu takdib, bab pendidikan, melatih mendidik ini beda. Ya, nah jangan disamakan. Ya, misalnya santri protes, nggak boleh ini, nggak boleh itu, misalnya. Merasa haknya dikekang. Ya, antum berada di pondok. Ya, namanya pondok itu ada syarat-syarat ya kan yang telah antum penuhi ketika antum bersedia masuk di pondok. Al-mu'min ala syurutihim, ya kan? Mukmin itu sesuai dengan syarat yang mereka buat. Ya, dipenuhi. Nah. Ya. Kapan dibolehkannya bertakbir dan apakah boleh bertakbir sebelum Idul Fitri? Wallahu alam, oleh yang Anda ketahui, kalau Idul Fitri itu takbirnya ketika berjalan menuju sholat Id. Tapi kalau Idul Adha itu ketika terbenam matahari, ya, ketika masuk terbenam matahari tanggal 9 Dzulhijjah masuk 10 Dzulhijjah, maka itu sudah disyariatkan untuk bertakbir. Nah, takbir yang muqayyad ya. Kalau takbir yang mutlak ya tanggal 1 Zulhijjah seorang sudah disyaratkan untuk bertakbir. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita gagal dalam sesuatu hal, apa yang harus kita lakukan? Ya terus berusaha. Ya, jangan sampai gagal kembali, berusaha. Yang namanya hidup butuh perjuangan, ya kan? Hidup butuh perjuangan. Nah, ini apabila di suatu waktu ada yang bertanya, semisal sudah sholat dan menjawab sudah, baik sholat wajib atau sunnah, apakah ini termasuk sikap riya? Jazakallahu khairan, amin wa iyyak. Tidak. Ya, kalau seorang ditanya sudah sholat, ya sudah. Masa menjawab? Mau jawab apa kalau ditanya sudah sholat? Ya, mau tahu aja gitu. Ya jangan. Ditanya. Bahkan kalau kita ditanya, antum sedang berpuasa? Na'am. Ya, ana shaim. Tidak mengapa. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni shaim. Apabila ada seorang berpuasa, wa in syabahu ahadun aw syatamahu faqul inni shaim. Apabila ada yang mencelanya, ya, atau ada yang mencacinya, maka katakanlah inni shaim. Tidak mengapa. Ya. Nah, yang pertanyaan seperti ini, antum sudah sholat witir misalnya? Alhamdulillah sudah. Tidak mengapa. Sudah sholat sunnah rawatib, alhamdulillah sudah. Ya, tidak mengapa. Nah, ini, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh bagi kita untuk menggemukkan badan? Siapa yang bertanya ini? Nah, ya untuk apa menggemukkan badan ya? Menunjukkan kalau menggemukkan badan berarti harus banyak makan ya. Nah, kalau banyak makan itu membuat badan menjadi berat dan ini perkara yang mazmum, dicela ya, kalau tujuannya seperti itu. Yang penting seorang ya, sehat saja, mau gemuk mau kurus yang penting sehat. Kalau memang diberi badan kurus ya sudah alhamdulillah, kalau diberi badan gemuk ya sudah seperti itu alhamdulillah ya. Baik, mungkin ini bisa kita jawab. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.